Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa halul uqatan min lisani yafqahu qawli naitu ta'allumah wa ta'lima al-ifadah al-istifadah al-hasa ala tamasu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala al-khair. Faqala al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radiyallahu anhu ila qawlihi wa'alam, dan ketahuilah annahu la yasluh, bahwasanya tidak dibenarkan at-taqarrub ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa kecuali bima syara'ahu ala lisani rasulihi, kecuali dengan sesuatu yang sudah disyariatkan, dengan sesuatu yang sudah diatur, ala lisani rasulihi, melalui perantara lidah nabinya dan rasulnya, minal faraidi wan nawafil, daripada ibadah-ibadah yang fardu maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Waqad tu'assiru an-niyatu as-sadiqatu, dan kadang-kadang niat yang sungguh-sungguh mempunyai pengaruh. Fil amril mubah, dalam perkara yang mubah, fayasiru kurbatan lillah, maka dengan niat yang sungguh-sungguh tersebut, perkara yang mubah akan menjadi ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Min haisu inna lil wasail hukmal maqasid, diambil daripada kaidah bahwasanya setiap suatu yang menjadi perantara, setiap sesuatu yang menjadi perantara, hukmal maqasid, diberi hukum sesuai dengan tujuan daripada perantara tersebut. Kaman yanwi bi aqlihi taqawi, sebagaimana seseorang niat dengan makannya dia itu at-taqawi ala ta'atillah, agar menjadi kuat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi'ityanihi ahlahu, atau seseorang niat dengan mendatangi istrinya, menggauli istrinya, atasabbub fi husuli waladin, berusaha untuk mendapatkan anak, ya'budullaha ta'ala, yang nantinya anak tersebut menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana di sini disebutkan beberapa poin oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Pertama, yang tadi disebutkan di awal, bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang beribadah kecuali dengan sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diatur, sudah dijelaskan. Karena semuanya menjadi jelas, semuanya sudah dijelaskan melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari semenjak kita bangun tidur, kita masuk kamar mandi, kemudian kita mandi, kita istinja, kita berwudu, kemudian keluar dari kamar mandi, kita memakai pakaian, semuanya sudah diatur. Ya, kita keluar dari rumah, kita mengendarai kendaraan, kita bagaimana bekerja, bagaimana cara jual beli, apa syarat-syarat jual beli dan seterusnya. Sampai kita pulang lagi ke rumah, bagaimana kita mendatangi istri kita pun juga sudah diatur. Sehingga ketika ada salah seorang daripada orang kafir yang mengatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Allamakum nabiyukum Muhammad kulla syai'in." Dikatakan oleh orang kafir tersebut kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, "Nabimu itu mengajari kamu, mengajari kalian segala sesuatu. Maka dengan tegas Salman al-Farisi menjawab, "Na'am. Allamana nabiyuna kulla shay'in hatta al-qira'ah." Nabi aku, nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kami segala sesuatu, semuanya dijelaskan, hatta al-qira'ah, bahkan urusan untuk qada'il hajah, buang air besar, buang air kecil, urusan kotoran pun dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, harus pakai tangan kiri, tidak boleh lihat ke atas, tidak boleh lihat ke badan kotoran yang keluar, tidak boleh melihat ke bawah, tidak boleh noleh-noleh ketika kita mengeluarkan atau buang air, buang hajat. Bagaimana cara istinja, dengan cara apa kita harus istinja, bagaimana ketika kita qada il haja, posisi kita bagaimana, semuanya sudah diajarkan. Ini termasuk juga bagaimana kita mendatangi dan menggauli istri kita, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dijelaskan cara-caranya. Dan yang haram pun juga semuanya dihadaskan. Ini haram, ini tidak boleh dilakukan, ini harus dijauhi, semuanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Hari ini Allah SWT mengatakan dalam ayatnya, aku sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, agama Islam, agama yang sempurna, semuanya sudah menjadi jelas. Maka setelah kita sudah menjadi jelas untuk kita apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak boleh kita melanggar aturan daripada aturan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dengan niat dan tujuan kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kadang-kadang suatu waktu kita ingat-ingat Allah, ingat-ingat kesalahan kita kepada Allah, ingin kita taubat, tahu-tahu kita sujud langsung ketika itu. Ini sujud yang tidak diperbolehkan, tidak boleh di dalam agama Islam, dalam syariat sujud, kecuali sujud dalam sholat atau sujud syukur atau sujud tilawah. Dan sujud selain itu tidak diperbolehkan, walaupun niatnya dia sujudnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini salah, padahal niatnya dia baik, niatnya dia kan ibadah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengingat kesalahannya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi caranya salah. Ada semuanya sudah ada cara. Seseorang yang ingin taubat, ada caranya untuk melaksanakan dua rakaat sholat taubat, ada. Bagaimana kita membaca doa untuk meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu suatu waktu Sa'ib bin Musayyib radhiyallahu anhu, salah seorang daripada tabi'in, bahkan sebagian ulama mengatakan dia adalah afdal tabi'in, termasuk yang paling mulia di antara tabi'in-tabi'in yang lain. Tabi'in adalah mereka yang berkumpul bersama sahabat radhiyallahu anhum, tidak melihat dan tidak berkumpul dengan Nabi, tapi mereka melihat dan berkumpul dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka tabi'in. Khairul qurun qarni, summalladina yalunahum, summalladina yalunahum. Sebaik-baik zaman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah zamanku. Zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summalladina yalunahum, kemudian zaman yang terbaik setelah zamanku adalah zaman yang setelah mereka. Zamannya tabi'in ini. Kemudian setelah zaman itu, yang terbaik setelahnya adalah tabi'in-tabi'in, yaitu yang berkumpul dengan tabi'in. Itu zaman yang terbaik. Ya, ini termasuk Sa'id bin Musayyib min afdhalit tabi'in. 40 tahun tidak pernah absen sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Hidupnya di Madinah Al-Munawwarah. Bahkan bukan hanya tidak pernah absen sholat berjamaah, tidak pernah terdengar azan di Masjid Nabawi kecuali dia sudah berada di dalam masjid. Istiqomahnya luar biasa. Bahkan ketika Yazid bin Muawiyah mengirim tentaranya ke Madinah Al-Munawwarah, dan di situ mereka merusak kota Madinah Al-Munawwarah, bahkan membunuh para sahabat radhiyallahu anhum dan penduduk Madinah yang lainnya, bahkan memperkosa wanita-wanitanya, bahkan dengan kurang ajarnya mereka, prajurit Yazid bin Muawiyah dengan kuda-kudanya ini masuk ke Masjid Nabawi. Dengan itu Masjid Nabawi menjadi kotor karena kotoran kuda. Tapi dalam keadaan seperti itu, Sa'id bin Musayyib tidak meninggalkan sholat berjamaah di Masjid Nawawi. Walaupun dalam keadaan itu dia sudah terancam nyawanya akan dibunuh oleh tentara Yazid, tapi tidak ditinggalkan sholat berjamaah. Ini orang yang sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang istiqamah, Sa'id bin Musayyib. Suatu waktu beliau ini, Sa'id bin Musayyib, melihat seseorang yang sholat sunnah ba'dal asar. Sholat sunnah habis asar kan tidak boleh. Seseorang melaksanakan sholat sunnah habis subuh, sholat sunnah habis asar tidak diperbolehkan. Dan hukumnya haram. Dengan sholat sunnah itu bukan dapat pahala, malah dapat azab, malah dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Lu kan sholat, ibadah, semuanya sebagaimana sudah kita katakan tadi, semuanya sudah diatur. Bagaimana cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah diatur. Sehingga Sa'id bin Musayyib menegur seseorang tersebut. Setelah salamnya dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, "Innallaha Subhanahu wa taala sayu'adzibuka bihadzihi shalah." Allah Subhanahu wa taala akan memberi azab kepadamu dengan salatmu ini. Bukan akan memberi ganjaran, bukan akan memberi pahala, tapi akan memberi azab. Orang itu tidak terima. Dia merasa dia sholat, dia khusyuk, dia merasa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, kok dia dikatakan dia akan mendapat azab dari Allah. Ini Allah sayu'adzibuni bisababi sholat. Allah Subhanahu wa taala akan memberi azab kepadaku karena aku sholat, karena sebab aku sholat. Tidak mungkin. Maka jawaban Sa'id bin Musayyib mengatakan, "Sayu'adzibukallah laisa bisababi shalah, walakin bitarkil muwafaqah li sunnah nabawiyah fi ityanil ibadah." Bukan Allah Subhanahu wa taala memberi kamu azab karena kamu sebab salat, tapi karena sebab kamu melanggar cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara salat, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena kamu melanggar cara yang sudah dituntun oleh Nabi Muhammad, yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, maka dengan sebab itu Allah SWT akan memberimu azab. Bukan karena sholatnya. Sebagaimana kalian di waktu sholat misalnya, ketika kalian rukuk sujud, kalian baca Quran, makruh hukumnya. Hukumnya makruh, tidak dapat pahala. Loh, anak kan baca Quran. Di waktu ruku anak baca Qul Huwallahu Ahad. Di waktu sujud anak baca Al-Fatihah. Kok malah dikatakan makruh? Karena apa bukan makruh? Karena tidak sesuai dengan caranya Nabi Muhammad. Nabi SAW sudah menjelaskan, bacaan Quran itu hendaknya di waktu berdiri, jangan di selain berdiri. Kalian membaca ayat-ayat Al-Quran di waktu sholat selain berdiri, hukumnya makruh. Padahal kalian baca Quran, tapi caranya yang salah. Bukan Qur'annya yang salah, bukan ayatnya yang salah, tapi bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang salah. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Abdullah bin Al-Haddad, tidak boleh seseorang melakukan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan semua yang disyariatkan, yang semua yang diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ibadah dilaksanakan, yang ini haram dijauhi. Yang ini ibadah wajib, yang ini ibadah sunnah. Semuanya jelas. Tidak ditinggalkan sedikit apapun yang tidak jelas. Nah, kemudian setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ini ibadah, ini pahala, ini maksiat, ini haram, apakah bisa selain ibadah menjadi atau mendatangkan pahala, selain ibadah yang sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW? Tadi Habib Abdul Haddad mengatakan, iya, bisa. Bukan ibadah di mata syariat, bukan ibadah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad, tapi dianggap ibadah. Dengan apa? Dengan niat yang sungguh-sungguh. Kalian makan, bukan ibadah. Kalian tidur, bukan ibadah. Kalian bermain, bukan ibadah. Kalian bergurau, bukan ibadah. Tapi kalau kalian niat dengan itu semuanya, niat yang baik, niat yang sungguh-sungguh. Daripada niat yang baik, banyak bisa diniatkan nanti, banyak. Kalian misalnya contoh, kalian makan, kalian niatkan makan dengan menjalankan perintah Allah biar kuat beribadah dan seterusnya. Kalian bermain, menyenangkan teman-teman kalian ketika bermain, menghilangkan stres biar ibadah menjadi terasa ringan, yang menghilangkan syahwat yang ada pada diri kalian dengan olahraga dan seterusnya. Ya, kalian di masjid juga berbeda-beda. Makanya niat, sebagaimana kita katakan sebelumnya, niat ini punya pengaruh pada sesuatu yang ibadah, pada sesuatu yang mubah. Ibadah punya pengaruh karena apa? Bisa memperbanyak pahala. Satu ibadah pahalanya bisa banyak. Kalian masuk masjid ini, nah niatnya ya berbeda-beda. Ada yang niat hanya dengan satu niat, ada yang dua niat, tiga niat, ada yang empat niat, ada yang tidak niat sama sekali. Maka pahala kalian juga akan berbeda-beda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Niat ketika kalian ke masjid, apa niatnya? Niatkan kalau kalian ingin berziarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah Baitullah. Khairul biqa fil ard masajiduha. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Wa masjid adalah Baitullah, masjid rumah Allah. Tidakkah kalian senang dengan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak ada yang mengatakan tidak suka, benci dengan mendatangi rumah Allah. Semuanya akan senang niat. Apalagi dalam hadis dikatakan, man qa'ada fi masjidin fa innahu yazurullah Subhanahu wa taala. Fa haqqun 'alal mazur an yukrima zairah. Atau kama qal. Yang artinya, barang siapa yang duduk di masjid, berarti dia duduk bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti sahibul bait, pemilik rumah, pasti akan menghormati tamunya yang berziarah kepadanya. Kalau manusia biasa aja yang punya sifat yang baik, punya sifat yang khair, kalau kedatangan tamu dia akan hormati, apalagi Allah Subhanahu wa taala akramul akramin, Allah yang maha mulia, maha dermawan, maha zat yang menciptakan sifat dermawan, tentunya akan lebih menghormati tamunya. Siapa tamu Allah SWT? Mereka adalah orang-orang yang datang ke masjid. Itu tamu Allah SWT. Niat aku ingin berziarah kepada Allah Subhanahu Wataala. Niat aku menunggu sekalian untuk sholat. Barang siapa yang menunggu untuk sholat, maka itu dicatat oleh Allah SWT seakan-akan dia dalam keadaan sholat. Niat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau anak nanti masuk masjid, ternyata anak melihat kemungkaran, anak akan tegur. Anak akan ingatkan. Anak akan juga mengingatkan seseorang untuk berbuat kebaikan. Niat. Ketika kalian datang ke masjid mencari teman yang baik, teman lillah subhanahu wa ta'ala, teman karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dianjurkan untuk mencari teman, kadang-kadang kita ini akan mendapatkan syafaat dari seseorang yang menjadi teman kita di dunia nanti di akhirat. Jadi kita nanti mungkin suatu waktu di akhirat nanti kita terdesak, kita membutuhkan pertolongan, kita sudah mau diberikan azab oleh Allah, tahu-tahu ada seseorang yang memberikan syafaat kepada kita. Karena siapa seorang tersebut? Orang tersebut yang berteman dengan kita ketika kita di dunia. Nah itu faedahnya teman. Ya tapi teman yang baik, yang mendoakan kita, yang membantu kita, yang mengingatkan kita. Teman yang baik yang di masjid. Jangan cari teman di mall, jangan cari teman di alun-alun, di jalanan ya. Teman yang jelas. Makanya Rasul mengatakan, ya, "Idza ra'aitumur rajula ya'tad al-masjid fashhadu lahu bil iman." Atau fi riwayat fashhadu lahu bil khair. Jika di antara kalian melihat seseorang yang suka duduk di masjid, kerasan di masjid, maka ketahuilah dan saksikanlah bahwasanya dia adalah orang yang sempurna imannya. Dalam riwayat, ketahuilah dan saksikan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang baik. Jadi niat ketika masuk masjid mencari teman yang baik. Begitu juga dalam seseorang yang menggauli istrinya, mendatangi istrinya, niat ana mendatangi istri ana, menggauli istrinya dengan niat menghilangkan syahwat yang ada pada diri ana sehingga ana bisa ibadah. Kalau kita dalam keadaan syahwat kan enggak fokus ibadah kita. Makanya yang belum kawin ini sholatnya tidak khusyuk. Lebih khusyuk orang yang sudah kawin, karena fresh. Oleh karena itu tidak salah. Ini bukan anak sendiri yang ngomong. Rasul mengatakan, fadlul mutaahil alal mu'tazib ka fadlil mujahid alal qa'id. Keutamaan orang yang sudah menikah dibandingkan orang yang belum menikah, bandingannya sama dengan orang yang keluar jihad berperang untuk Allah dengan orang yang duduk di rumah tidak ikut perang, tidak ikut jihad. Beda. warakatan warakatun min al mutaakhil khairun min istatin wa samanina raka min al mu'tazib. Dan satu rakaat aja yang dilaksanakan oleh seseorang yang sudah menikah lebih baik daripada 82 rakaat yang dilakukan oleh pemuda yang belum menikah. Makanya yang belum nikah, nikah biar khusyuk ibadahnya. Sayyidina Abdullah bin Umar, kadang-kadang Sayyidina Abdullah bin Umar kalau puasa itu berbukanya bukan dengan makanan, tapi berbuka dengan istrinya terlebih dahulu. Ketika ditanyakan agar anak bisa melaksanakan sholat maghrib dengan khusyuk, dengan tenang. Nah, niat seperti itu ketika mendang, jangan wah yang penting. Jadi harus ada niat menggaul istrinya, niat ya untuk tidak untuk tidak menoleh kepada perempuan yang ajnabiyah, dia menoleh kepada perempuan yang tidak menjadi mahramnya. Ya kadang-kadang ya, kita melihat tidak sengaja di jalan kan. Ya an-nadratul ula lak, lakin an-nadratus tsaniyah alek. Pandangan pertama kita tidak sengaja, yang penting jangan sengaja ya. Itu masih belum dianggap dosa. Ya, anggaplah rezeki buat kamu. Tapi an-nadratus tsaniyah alek. Tapi pandangan yang kedua, noleh lagi. Itu hukumnya dosa. Pandangan pertama aja enggak apa-apa. Yang penting langsung istighfar sorak. Yang penting ketika noleh pandangan pertama, ya Allah, astagfirullah noleh. Jangan Allah masya Allah diteruskan. Ya itu tetap dosa. Ya ini kata Rasulullah SAW, idza absara ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahla. Kata Rasulullah SAW, jika seorang di antara kalian mungkin di jalan melihat seorang wanita, kemudian dia senang dengan wanita tersebut, falyati ahla. Maka ketika itu pulang ke rumahlah. Pulang ke rumah datangi istrinya. Karena dengan datangi istrinya akan hilang syahwatnya. Fa inna ma'aha misalladzi ma'aha. Apa yang ada pada wanita yang kalian lihat di jalan ada pada istri kalian, enggak beda, memang beda. Sama kan? Ya, tapi bagi yang punya istri, kalau enggak punya istri mau datang kemana? Nah, ini muskilahnya. Makanya tidak dikatakan ya idza tazawwaja faqad ahraya satra dini. Falyatakillaha fi satril bagi. Seseorang yang sudah menikah berarti dia telah menjaga separuh daripada agamanya, maka hendaknya dia berusaha untuk menjaga separuh agamanya yang lain. Tapi kalau yang belum menikah seluruh agamanya masih belum terjaga, repot, artinya bebannya lebih berat untuk menjaga istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niat ketika menggauli istrinya menghindarkan daripada pandangan kepada wanita yang bukan mahramnya, niat untuk mendapatkan keturunan yang baik. Ila mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Jika manusia meninggal akan selesai amalnya sudah. Tidak bisa lagi beribadah, tidak bisa lagi melakukan ketaatan. Illa min salas, kecuali dengan tiga hal. Bisa berjalan, bisa terus dia mendapatkan pahala dari Allah walaupun dia sudah meninggal. Dengan apa? Salah satunya waladun saleh yad'ulahu. Doanya anaknya, doa seorang anak ketika ayahnya, orang tuanya sudah meninggal, anaknya berdoa Allah maghfirli wali walidayya dan seterusnya. Itu pahala, itu ibadah. Bagaimana kalian bisa mendapatkan seorang anak kalau kalian tidak menikah, kalau tidak menggauli istri kalian? Mustahil. Oleh karena itu Siti Zulaiha ketika dinikah oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dalam kitab Ihya disebutkan cerita ini. Ya kita tahu ceritanya, yang dulunya Siti Zulaiha ya tergila-gila dengan Nabi Yusuf, akhirnya terjadilah perkawinan setelah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah malah menikah dengan Nabi Yusuf, Siti Zulaiha ini mengundur-mundur suaminya kalau suaminya menginginkan. Nanti aja, ketika malam hari, besok aja. Ketika siang hari, nanti malam aja. Terus diundur-undur. Sampai Nabi Yusuf ini, kenapa kamu? Kamu dulu kan tergila-gila dengan Nabi Yusuf. Kok sekarang malah diundur? Anak dulunya tergila-gila sama kamu karena anak belum mengenal Allah. Tapi setelah anak mengenal Allah, tidak ada di hatiku kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, sebenarnya anak juga bukan maksudnya tujuannya untuk syahwat, bukan. Tapi tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada aku bahwasanya aku akan diberikan keturunan yang diantara keturunanku ada dua orang nabi min al-anbiya. Dua orang daripada Nabi. Kalau memang itu perintah Allah, maka aku siap melayanimu. Jadi niatnya mendapatkan keturunan yang soleh, mendapatkan keturunan yang membanggakan Rasulullah SAW. Jadi dengan niat-niat seperti itu, kalian menggauli istri kalian, dapat pahala banyak itu. Ibadah, malam Jumat dilipat gandakan ibadahnya. Makanya kata sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa fi budi ahadikum ya Rasul." Sedekah, kata Rasul. Dan di dalam kemaluan istri kalian di situ terdapat pahala, terdapat sedekah, terdapat ibadah. "Ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakun lahu fiha ajr?" "Ya Rasulullah, di antara kami mendatangi istrinya, menggauli istrinya, kemudian dia mendapatkan pahala dari Allah dan dianggap itu sedekah padahal dia bersenang-senang dengan istrinya." "Ara'aita law wada'aha fi haram akana alaihi wizr? Fakala dzika idza wada'aha fi halal kana lahu fiha ajr." Bagaimana pendapatmu kalau misalnya dia syahwatnya dilampiaskan kepada sesuatu yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Begitu juga jika seseorang menampiaskan syahwatnya kepada istrinya, kepada yang halal, maka dia pun juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Oleh karena itu Habib Abu Bakar Asyakran ketika menikah dia mempunyai 70 niat di hatinya ketika nikah. 70 niat dalam pernikahan. Niat mendapatkan keturunan, niat menjalankan sunnah, niat mendapatkan lipatan atau dilipat gandakannya pahala ketika seseorang sudah menikah, niat membanggakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hari kiamat. Rasul mengatakan tazawwaju tanakahu taksuru fa ini ubahi bikumul umama yaumil qiyamah. Nikahlah kalian semuanya, perbanyaklah untuk menikah dan perbanyaklah untuk mempunyai keturunan, karena sungguhnya aku bangga dengan banyaknya keturunanku nantinya di hari kiamat. Jadi niat mendapatkan keturunan, niat mencari nafkah untuk melaksanakan kewajiban. Mencari nafkah kan wajib, tapi dia mendapatkan pahala ketika mencari nafkah kalau niat menjalankan kewajiban Allah. Kalau tidak ada niat itu, tidak ada tersirat di hatinya niat seperti itu, tidak dapat pahala dia kerjanya. Diniatkan seperti itu. Kalau niatnya dia seperti itu, pahala. Ada seorang pemuda yang mana seorang pemuda itu adalah seorang yang kuat badannya, ya, besar tinggi. Dan sahabat radhiyallahu anhu melihatnya dalam keadaan membawa kayu yang dijual di pasar, kemudian dia ngambil untung. Cari untung. Sehingga sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa hadzal rajul wa kana sababuhu fi sabilillah." Celaka orang ini, lelaki ini. Coba andai kata masa mudanya, masa kuatnya, besar tinggi badannya itu digunakan dan dimanfaatkan untuk jihad fi sabilillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu hadza." Jangan kamu katakan kataan seperti itu. "Wallahi law kana yas'a ala nafsihi liyughniha 'anil nas." Demi Allah, kalau misalnya dia itu berusaha mencari uang, mencari duit, cari dunia, tapi dengan niat menjaga dirinya agar dia tidak minta-minta kepada orang, agar dia tidak mengharap dari harta orang, fahuwa fi sabilillah, kata Rasul, maka orang itu fi sabilillah, sama aja dengan perang jihad fi sabilillah. "Aw kana yas'a ala abawain dha'ifain aw ziyatin di'af fahuwa fi sabilillah." Atau kalau dia mencari nafkah, mencari uang, berusaha mencari keuntungan dengan niat untuk memberikan nafkah tersebut kepada orang tuanya atau anak-anaknya yang lemah tidak bisa mencari nafkah sendiri, maka fahuwa fi sabilillah. "Aw na yas'ata kasuran wa tafahuran fahuwa fi sabilis syaitan." Atau kalau dia niatnya mencari keuntungan daripada duniawi, niatnya dia biar bertambah banyak hartanya, bertambah kaya, biar bangga dia dengan harta yang dia miliki, fahuwa fi sabilis syaitan. Ini yang ada di jalannya setan. Jadi semuanya tergantung dengan apa ternyata. Semuanya tergantung kepada niat. Niatnya apa? Nanti mencari uang, niatnya apa? Yang bekerja itu harus niat. Niat menjalankan perintah Allah memberi nafkah kepada keluarga. Niat bisa memberikan sedekah kepada orang, bisa membantu orang. Niat dengan uang tersebut mengeluarkan zakat untuk Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, seterusnya. Maka sebagaimana kita katakan, niat punya pengaruh dalam ibadah, punya pengaruh dalam yang mubah dan tidak punya pengaruh dalam yang maksiat. Jadi yang ibadah, ya, kita tahu ibadah, sudah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kalian bertambah banyak niat yang kalian niatkan di hati kalian ketika melaksanakan ibadah, maka bertambah pula pahala yang kalian dapatkan. Kalian hadir majlis niat biar mendapatkan manfaat, biar mendapatkan ilmu, biar mendapatkan biar menghilangkan kebodohan dari dirinya, biar bisa mengajarkannya kepada orang lain, bisa mengajarkannya kepada keluarganya, bisa dia terbebaskan di waktu dia mencari ilmu, minimal dia terbebaskan daripada perbuatan maksiat atau ya, kesibukan-kesibukan dunia yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mencari ilmu, sekaligus niat i'tikaf dan seterusnya. Jadi bertambah pahala, sudah hadir majelis aja sudah pahala, tapi pahalanya bertambah. Hudur majelis ilim khairun min iyada min alaf raqa wa min iyada alaf marid wa min tasyi alaf janazah. Satu kali menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada kalian menjenguk 1000 orang sakit, daripada kalian mengantarkan 1000 jenazah, daripada kalian melaksanakan 1000 rakaat. Pahalanya sampai seperti itu, padahal cuma hadir majelis, tapi pahalanya besar, karena semuanya ini butuh kepada ilmu. Al amal bila ilm la yakun. Amalan ibadah tanpa ilmu tidak bisa terjadi. Mardud wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap seseorang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudah, maka amal-amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuqbalu, tidak diterima. Ya, juga demikian dalam sesuatu yang mubah. Tadi kita contohkan makan, minum, bermain, pakaian, itu kan semuanya mubah. Tapi kalian niatkan dengan niat yang baik. Mana kalau sesuatu yang mubah dengan niat bisa menjadi ibadah, atau sebaliknya dengan niat yang jelek bisa menjadi maksiat. Kalian makan, itu makan banyak biar anak kuat nantinya zinahnya, biar anak kuat mencurinya, biar anak fresh ketika anak nanti berjudi dan seterusnya. Jadi makannya dia yang makannya mubah asal mulanya, tapi setelah dia niat seperti itu, mubah makannya menjadi haram, makannya menjadi maksiat. Bahkan ketaatan, jangankan sesuatu yang mubah, ketaatan pun, ibadah pun kalau diniatkan dengan niat yang jelek, maka akan jadi haram, akan jadi maksiat. Kalian sholat, kalian datang masjid sini, niatnya apa? Biar anak ini dipuji oleh orang, kalau anak ini suka istiqomah hadir majelis ilmu, niatnya dipuji orang. Biar anak ini dapat apa, atau biar orang semuanya memuliakan dan menghormati anak, atau biar muhim riya, muhim bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pahalanya kalau misalnya niat kalian seperti itu. Nah, ada pahala, malah menjadi haram karena itu riya. Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang riya. Itu istihza kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengejek dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga ya, dalam yang ketaatan dan mubah. Tapi ingat, dalam sesuatu yang maksiat tetap menjadi maksiat, tidak berubah menjadi taat, tidak berubah menjadi ibadah. Ya, oleh karena itu jangan kalian nanti teler-teleran, biar apa? Biar fresh tahajudnya nanti. Tidak, tetap hukumnya haram, tetap hukumnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di sini ya, termasuk di antara ya, di antara yang sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah faraid wan nawafil. Ya, ibadah-ibadah yang fardu dan ibadah-ibadah yang sunnah. Itu semuanya jelas itu adalah ibadah. Dikembalikan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya, semuanya bergantung kepada niat. Ini pentingnya niat. Barang siapa yang hijrah dan niatnya dia hijrah untuk Allah, niatnya hijrah untuk Rasul, maka dia akan ditulis sebagai orang yang hijrah untuk Allah dan sebagai orang yang hijrah untuk Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Tapi kalau dia hijrahnya niatnya bukan karena Allah, bukan karena Rasul, tapi niatnya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta, atau imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi wanita yang dia cinta kepadanya, yang dia senang kepadanya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya sesuai dengan niat yang dia niatkan di hatinya. Artinya apa? Tidak dapat pahala, percuma. Ini dikatakan oh imra'atin yang kihuha. Ada sebagian di antara mereka yang hijrah dari Madinah ke Mekah bukan niatnya karena Allah, bukan niatnya karena Rasul, tapi karena wanita yang dia senangi itu ikut hijrah bersama yang lain ke Madinah. Sehingga dia, wah kalau gitu anak hijrah juga, perempuan yang anak senangi, pacar anak, hijrah. Ini hijrah tidak mendapatkan ibadah, tidak mendapatkan pahala. Ini namanya muhajir imra'il kais, dikatakan muhajir imra'il kais. Jadi hijrah karena perempuan yang bernama imra'il kais. Rasul SAW juga pernah memberi gelar, memberi lakop atau memanggil seseorang dengan segotil himar, orang yang syahid tapi karena himar. Maksudnya seseorang tersebut jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan niatnya karena Allah. Niatnya apa? Karena ingin mendapatkan keledai. Dia senang dengan keledai yang dimiliki oleh seseorang dan orang tersebut kafir, dia ingin berperang melawan orang tersebut untuk mendapatkan keledainya. Karena seseorang yang membunuh orang kafir di dalam peperangan, apa yang dipakai, apa yang dibawa oleh orang kafir yang dibunuh itu akan diambil, akan dimiliki otomatis itu. Jadi dia bunuhnya niat untuk mendapatkan keledainya. Akhirnya bukan mendapatkan keledai, tapi dia yang malah yang mati. Rasul mengatakan hadza qatilul himar, orang itu adalah qatilul himar, orang yang terbunuh karena sebab keledai, bukan karena sebab Allah, bukan karena sebab Rasul. Ada lagi kirkirah. Kirkirah adalah seseorang yang khidmah kepada Nabi, selalu membawa barangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu kirkirah ini meninggal dalam peperangan, meninggal dalam jihad. Ketika terlihat oleh sahabat, kira-kira ini termasuk yang tergeletak dengan orang mayat-mayat yang lain yang mati syahid, maka mereka memujinya, masya Allah, masya Allah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, huwa finnar, huwa finnar. Jangan kira kalian itu dia adalah masuk surga, dia mati syahid lah, huwa finnar. Kok bisa ya Rasulullah? Fi hallatin qathallaha. Karena dia niatnya ketika perang hanya untuk mendapatkan mantel, hanya untuk mendapatkan jaket yang dicuri dari rampasan perang. Akhirnya terbunuh dia. Ini tergantung apa? Tergantung niat. Padahal dia jihad, padahal dia berperang. Tapi karena niatnya yang tidak baik, akhirnya menjadikan dia masuk neraka, menjadikan dia dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang penting, yang pentingnya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagaimana kita katakan, bahwasanya mereka para salaf saleh, mereka tidak pernah melakukan sesuatu kecuali mereka terlebih dahulu niat dengan yang baik, baik itu ibadah atau sesuatu yang mubah, sehingga mereka punya amalan semuanya ibadah. Tidak ada yang makruh, tidak ada apa yang mubah, apalagi yang haram. Semuanya ibadah karena diniatkan dengan niat yang baik, sesuatu yang mubah. Sehingga kita tahu, bahkan Imam Sufyan As-Sauri, Imam Sufyan As-Sauri ini suatu waktu dia tidak punya, atau seseorang, bukan Sufyan As-Sauri, ada orang lain yang mengatakan ana ini ingin menjenguk seseorang, yang mana orang tersebut dalam keadaan sakit. Itu hanya niat aja tidak terlaksana sampai 1 tahun. Kenapa? Selama 1 tahun dia tiap harinya berusaha untuk mencari niat yang baik, tapi dia tidak mendapatkan niat yang baik, sehingga baru 1 tahun baru terlaksana. Mereka bagaimana? Jadi niat ini kan tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi. Anak mau niat datang masjid untuk anak mencari ilmu, padahal dirinya niatnya bukan mencari ilmu, tapi niat yang lain. Tidak bisa dibohongi, hati kita tidak bisa dibohongi. Jadi ketika seseorang tidak ada niat yang baik, maka mereka tidak melakukan amalan tersebut. Termasuk adalah Yahya bin Katsir. Ketika sakit, istrinya memberikan obat untuk diminumnya. Setelah diminum, istrinya mengingatkan, setelah minum obat jangan duduk, coba kamu jalan-jalan, biar obatnya itu bereaksi. Apa katanya suaminya Yahya bin Katsir? Tidak, ana tidak mau, biarkan ana duduk. Karena ana sudah 30 tahun tidak melakukan amalan kecuali setelah ada terlintas dalam benak ana, aku sudah niat yang baik. Dan ana ketika mau jalan tuh tidak ada niat yang baik, tak pikir-pikir tidak ada niat yang baik, sudah biarkan. Bahkan Sufyan As-Sauri yang ana katakan tadi pernah memakai baju kebalik, diingatkan oleh temannya ketika keluar rumah, diingatkan, baju kamu kebalik sini, ana betulkan, biarkan ana pakai baju ini niatnya karena Allah. Ana tidak mau ana ngerubah nantinya niat karena manusia, biar tidak malu dilihat manusia kebalik bajunya kan. Ya, ana sudah niat karena Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan. Itu mereka para salaf saleh. Fatihah dan niatnya Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimna ma jahilna faqihna fid dini wa limna ta'wil wa duknana lakum futuhal munawwir sursal hal galaba jasad ruh yuhawil ahwalana ila ahsani hal yuriduna niyat shalihat wa duknana tawfiq wa li'ana la taqrab ilayka la hadin yakun ya shalih ya min rahilah wa la niyati sahibati wa sahibul kitab wa sahibul hadratin nabiy sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.